千里里wajahmu meranta berseri Anita kekasihku yang ku sayang apalah lagi yang membuatmu sedih sambutlah hari yang cerah ceria setulus hati sudah ku katakan dari dulu jangan mengingat masa lalu aku pun hanya tahu dirimu yang selalu tersenyumlah, oh Anita.